dalam gersang hatiku, ku merenung dirimu. Hati tersentuh rindu yang dalam tak menentu. Dengarkah kasihku getar di jantungku? Inikah arti, inikah arti resah hatiku? Kasihku getar di jantungku, inikah